Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya biqaulillahi azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan selanjutnya akan mewasiatkan untuk kita semua untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada orang-orang yang beriman dalam ayat yang baru saja saya baca, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Seorang muslim adalah seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya orang yang pasrah, dia siap untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan siap untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah seorang muslim. Nah, dan semoga duduk kita sejenak pada kesempatan siang hari ini terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk menggapai cita-cita yang indah tersebut, yakni untuk meninggal sebagai seorang yang muslim, untuk meninggal dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan ayat-ayat ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir radhiyallahu taala, perkataan sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang takwa kepada Allah. Apa itu takwa kepada Allah? Qala an yudha wa la yusha. Takwa kepada Allah adalah Allah ditaati dan tidak didurhakai. Wa an yushkar wa la yukfar, dan Allah disyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak dikufuri. Wa an yuzkar wa la yunsa, dan senantiasa Allah itu diingat dan tidak dilupakan. Inilah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, dia melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, dia mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa kalau semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nikmat yang ada pada dirinya dia serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyandarkan kepada dirinya. Dia tidak menganggap bahwasanya kenikmatan-kenikmatan yang ada pada dirinya itu karena kehebatan dia, karena kepintaran dia, karena memang dia sudah pantas mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Tidak. Tetapi dia menyadari sepenuhnya bahwasanya nikmat-nikmat yang ada itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah an yuzkar wala yunsa, yakni orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dia senantiasa berusaha mengingat Allah Subhanahu wa taala di mana saja dan kapan saja, dan dia tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diberitakan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi, bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa berzikir, senantiasa mengingat Allah SWT dalam setiap keadaannya. Ayyul hadirun rahimani wa rahimakumullah, dan merupakan nikmat yang terbesar yang Allah SWT berikan kepada kita, yakni umat terakhir ini, adalah Allah SWT mengutus kepada kita seorang Rasul. Ini adalah nikmat yang terbesar, yang dengan Rasul itu akan mengarahkan kita, akan menunjukkan kepada kita jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena orang sepintar apapun, sejenius apapun, dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan tahu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia bisa membuat perkara-perkara yang menakjubkan dari urusan-urusan dunia, dari perkara-perkara teknologi. Tetapi untuk mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup. Akal yang cerdas tidak mencukupi untuk bisa mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akal yang cerdas ini ibarat mata penglihatan. Walaupun penglihatan itu tajam, ya, walaupun penglihatan itu sehat normal, tetapi kalau tidak ada cahaya maka dia tidak bermanfaat, dia tidak bisa melihat apapun. Demikian pula akal manusia, secerdas apapun akal manusia, kalau tidak ada cahaya risalah, tidak ada bimbingan utusan dari Allah Subhanahu wa taala, utusan sang pencipta, maka akal itu tidak akan bermanfaat untuk bisa mengantarkan hamba sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga nah, kebenaran dan keselamatan itu tidak tergantung dengan kepintaran seseorang. Orang kalau pintar berarti benar? Tidak. Orang kalau pintar mesti selamat? Tidak. Tetapi keselamatan, kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya, dialah orang-orang yang selamat. Nah, jadi sekali lagi, nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita umat yang terakhir ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi kalian. Jadi barang siapa ingin menjadi baik, maka adalah meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, adalah dia meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala aspek kehidupan, dalam segala urusan dia mencontoh dan meniru, mengambil petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bagaimana kita bisa mencontoh Rasulullah, kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada cara lain kecuali dengan kita mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mengetahui aspek akidahnya, bagaimana keyakinan Rasulullah. Demikian pula bagaimana muamalahnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah bergaul dengan sesama orang yang beriman, bagaimana Rasulullah bergaul dengan orang-orang yang tidak beriman. Demikian pula kita akan mengetahui bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kita telah berikrar dengan ikrar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wajib bagi kita untuk membenarkan seluruh berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita melaksanakan perintah-perintah Rasulullah. Wajib bagi kita untuk meninggalkan seluruh larangan Rasulullah. Dan wajib bagi kita untuk mengikuti Rasulullah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh Allah diibadahi kecuali dengan cara yang diajarkan, yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga perlu sekali kita mempelajari tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan kita mempelajari enam kehidupan Rasulullah, bagaimana akidahnya, kita akan tahu apa misi yang terbesar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Bahwasanya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Tetapi jangan dipahami bahwasanya akhlak yang mulia itu cuma ada antar sesama. Orang kalau sudah baik dengan sesama berarti akhlaknya sudah mulia. Belum cukup. Bahkan yang paling utama, yang menjadi parameter kemuliaan akhlak seseorang adalah bagaimana akhlak dia terhadap penciptanya. Bagaimana akhlak dia terhadap penciptanya. Nah, dan ini adalah misi dari Rasulullah SAW. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia ini terdapat pada dua perkara. Akhlak kepada pencipta dan yang kedua adalah akhlak terhadap sesama. Dan akhlak terhadap pencipta ini terwujud. Seorang itu akan baik akhlaknya terhadap penciptanya terwujud dalam tiga perkara. Yang pertama adalah talaqqi akhbarillahi bitasdiqi, yakni membenarkan seluruh berita dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berita dari Rasulnya. Karena Allah mengutus Rasulnya untuk menyampaikan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala, membenarkan apa yang datang di dalam Al-Qur'an, demikian pula membenarkan apa yang datang di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah talaqqi ahkamillahi bitanfidhi, yakni menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan, dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Dan yang ketiga adalah talaqqi aqdarillahi bisabri wa ridha, menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan keridhaan. Ini akhlak yang mulia seorang hamba kepada penciptanya. Ya, akhlak yang mulia seorang hamba kepada penciptanya adalah dengan dia membenarkan seluruh perintah dari Allah, kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, ketika bersabar dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak yang baik terhadap sesama, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, akhlak yang baik terhadap sesama juga terwujud dalam tiga perkara. Yang pertama adalah kaful adza, yang kedua baldun nada, yang ketiga adalah wajhun qalibin. Nah, yang pertama adalah dengan menahan gangguan. Seorang yang berakhlak yang baik terhadap sesama, tidak mungkin dia akan mengganggu sesamanya. Dia tidak akan mengganggu orang yang lain. Kalau dia masih mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, baik berkaitan dengan hartanya, dengan darahnya, dengan kehormatannya, berarti dia tidak berakhlak yang mulia. Yang pertama, menahan gangguan dari orang lain. Yang kedua adalah baldun nada, mencurahkan potensi-potensi kebaikan yang ada pada dirinya untuk saudaranya, baik itu berupa ilmu, tenaga, atau harta, atau yang lain. Ketika dia ada kemampuan untuk membantu saudaranya, dia bantu. Melihat saudaranya membutuhkan bantuan tanpa diminta, dia bantu. Ini menunjukkan berakhlak yang mulia. Dan yang ketiga adalah wajah yang ceria terhadap sesama. Ya, dia tidak menampakkan perkara yang kemudian bisa tidak mengenakan pada saudaranya, tetapi dia berusaha untuk berjumpa dengan saudaranya dalam wajah yang ceria. Yang Rasulullah SAW mengingatkan, la tahqiranna minal ma'rufi walau antalqa akhaka biwajhin thaliqin. Jangan kamu meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Jangan sekali-kali kamu remehkan kebaikan walaupun kebaikan itu dianggap sedikit. Walau antalqa wajha akhaka, walau antalqa akhaka biwajhin thaliqin. Walaupun dengan engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Nah, ini pentingnya ayolah hadirun kita mempelajari sirah Rasulullah SAW, agar kita mengetahui sebenarnya apa sih yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga dengan mengetahui apa yang dibawa oleh Rasulullah, kita bisa mengikuti, kita bisa menapaki jejak beliau SAW, sehingga kita bisa bersama-sama beliau melangkah di atas siratul mustaqim. Karena siratul mustaqim ada petunjuk Rasulullah SAW. Siratul mustaqim adalah tariqul Islam, jalan Islam ini, dan itu adalah jalannya Rasulullah SAW. Nah, dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca sedikit tentang keadaan sebagian orang yang berusaha mencari agama Islam sebelum Rasulullah SAW itu diutus, ya, atau di masa jahiliyah. Di sana ada orang yang terketuk hatinya untuk ingin mencari kebenaran, untuk mencari kebenaran, dan yang namanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sebagian para ulama menyebutkan ada beberapa nama yang mereka berusaha mencari kebenaran. Di antaranya 6 disebutkan ada seorang yang bernama Zaid bin Amr bin Nufail. Dia berusaha mencari agama yang benar sehingga dia pergi ke Syam, pergi ke negeri Syam, kemudian bertanya tentang agama di sana karena dia ingin mengikuti. Ya, dia bertanya tentang agama di sana, maka dia berjumpa dengan salah seorang alim, salah seorang ulama dari kalangan Yahudi. Kemudian dia bertanya tentang agama Yahudi karena dia ingin tahu dan ingin beragama seperti mereka. Kemudian dia mengatakan keinginannya tersebut, ya, ingin bertanya tentang keadaan agama Yahudi agar dia bisa beragama seperti agama orang Yahudi. Tetapi ternyata harapannya kandas. Karena ternyata kenapa? Karena ternyata alim atau ulama Yahudi itu tadi mengatakan, engkau tidak akan, ya, bisa masuk ke dalam agama kami sampai engkau akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah ayuhal hadirun, karena agama Yahudi ini adalah agama untuk Bani Israel, sehingga terkadang ada umat yang ingin bergabung bersama mereka dibatasi, sulit untuk mereka bisa masuk ke dalam agamanya. Sehingga dia bertanya, lalu bagaimana? Kamu sarankan aku kemana? Kemudian ulama Yahudi tadi itu mengatakan, ya, hendaklah kamu berusaha mencari agama yang lurus, yakni agamanya Ibrahim. Agamanya Ibrahim. Kemudian dia pun keluar. Dia bertemu dengan ulamanya dari kalangan orang-orang Nasar. Dia pun bertanya, karena dia ingin tahu dan ingin beribadah sebagaimana orang-orang Nasara. Tetapi dia pun mendapatkan jawaban yang tidak jauh beda. Sehingga ketika dia pulang ke negeri Arab, dia pun menyatakan bahwasannya aku di atas agama Nabi Ibrahim. Aku di atas agama Nabi Ibrahim. Tetapi dia belum mendapatkan belum berjumpa dengan Rasulullah SAW, sehingga beliau belum menyatakan atau belum tahu tentang nama agama Islam tersebut. Dan kemudian insyaallah taala pada kesempatan kali ini dan kesempatan yang akan datang, sebelum kita masuk ke dalam sirah Rasulullah SAW, kita akan membaca sedikit kisah seorang yang sahabat yang mulia, Salman Al-Farisi. Bagaimana beliau berusaha mencari agama yang benar, kemudian sampai Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah sehingga beliau memeluk agama Islam. Yang dengan kita mengetahui sejarah beliau, bagaimana beliau mencari agama Islam, kita akan bisa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena sungguh betapa berharganya nikmat Islam tersebut. Disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, karena memang waktu yang terbatas kita akan bacakan sedikit, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, haddatsani Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu qala kuntu min ahli Faris min ahli Asbahan min qaryatin yuqalu laha Jayyun. Telah menceritakan kepadaku Salman Al-Farisi, semoga Allah meridai beliau, beliau mengatakan, dahulu aku ini adalah penduduk Persia dari kota Asbahan, dari kampung yang namanya Jayyun. Wa kana abi dihtanu ardi, dan bapakku dulu adalah tokoh kampung. Bapakku dulu adalah tokoh di kampung. Wa kana yuhibbuni hubban syadidan, yang mana bapakku itu sangat mencintaiku, sangat mencintaiku. Lam yuhibbu syai'an min malihi wala waladihi, tidak seperti kecintaannya terhadap hartanya dan tidak pula kecintaannya terhadap anak-anak yang lain. Salman Al-Farisi adalah anak kesayangan dari bapaknya. Famazala hubbuhu bihi hubbuhu iyaya hatta habbasani fil baiti kama tuhbasul jariyatu. Dan dikarenakan kecintaan yang amat sangat kepadaku, maka dia memingitku di dalam rumah sebagaimana gadis-gadis itu dipingit. Tidak boleh keluar sembarangan. Wajtahatu fil majusiyah hatta kuntu qatnan nar. Dan aku sebagai pemuda ketika itu adalah anak yang bersungguh-sungguh, anak yang rajin di dalam agama Majusi, sampai aku menjadi qatnun nar. Qatnun nar ini adalah seorang yang diberi tugas untuk menjaga api, karena orang-orang Majusi ibadahnya adalah menyembah api, sehingga harus ada penjaga yang menjaga api tersebut, jangan sampai api itu mati, untuk menjaga kalau mau padam dikasih menyala lagi, karena yang diibadahi api ini, kalau sampai apinya mati bagaimana, yang disembah mati. Ini Salman Al-Farisi, dia sebagai pemuda yang rajin, dia mendapatkan tugas untuk menjaga api yang mereka sembah, yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Walayatruha takhbu sa'atan, dan tidak boleh ditinggalkan padam walaupun sekejap, tidak boleh mati sedikit pun. Fakuntu kadzalika la'alamu min amrin nasi syai'an illa ma'ana fihi. Maka kondisiku yang demikian menjadikan aku tidak mengetahui keadaan orang lain sama sekali. Yang aku tahu cuma keadaan diriku sehari-hari di hadapan api, menjaga api supaya tidak mati. Tidak tahu keadaan di luar sama sekali. Hatta bana abi bunyanan lahu wa kanat lahu dhai'atan fiha ba'dul amal. Sampai suatu saat bapakku membuat sebuah bangunan dan dia memiliki kebun kecil yang di situ dia memberi kegiatan. Bapakku membuka lahan dan membuat bangunan kecil untuk kegiatan. Menanami, bercocok tanam di situ, dan mungkin tempat menginap para pekerjanya dan lain-lain. Fada'ani faqala ya bunai innahu qad syaghalani ma tara min binyati an dhi'ati hadhihi walabudali min itila'iha. Maka kemudian bapakku dia mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya aku sangat sibuk seperti yang kau lihat. Aku sekarang sibuk sebagaimana yang kau lihat, karena kegiatanku membangun ini, tempat di kebun kecil ini, dan aku mesti harus mengeceknya, mengontrolnya. Oleh karena itu, fantarik ilaiha fa'amaruhum bikadha wa kadha wala tahtabisanna 'anni. Oleh karena itu, pergilah ke sana, ya. Karena dia subut, jadi dia membutuhkan bantuan anaknya untuk turut sekali-kali ngecek, ya. Pergilah ke sana dan perintahkan begini dan begitu, ya. Suruh fulan bikin begini, suruh fulan bikin begitu. Dan jangan kamu menghilang dariku, jangan kamu enggak pulang. Ya. Jangan kamu enggak pulang. Fa innaka idza ikhtabasta 'anni shaghalatani 'an kulli shay. Karena kalau sampai kamu enggak pulang, kamu akan menyibukkanku dan akan terbengkalai semua pekerjaan-pekerjaanku. Karena untuk mencari kamu, karena anak kesayangan. Jadi kalau kamu saya enggak pulang, pekerjaan yang lain mesti aku tinggal dan aku akan mencari kamu, akan suruh orang cari kamu. Nah. Fa kharajtu uridu dhay'atahu, maka aku pun keluar menuju tempat yang diperintahkan oleh bapaknya, ya, di bangunan atau di kebun yang beliau nah perintahkan tersebut. Nah, famaratu bi kanisati Nasara, maka di tengah perjalanan aku melewati kanisahnya orang-orang Nasara, melewati tempat ibadahnya orang-orang Nasara. Nah, fasamitu aswatahum fiha, aku mendengarkan suara-suara di dalamnya. Faqultu ma hadza, aku katakan apa ini? Ini suara apa ini? Kok baru kali ini dengar? Iya, karena memang enggak pernah keluar. Begitu keluar sekali, ih, heran, ini apa ini? Nah, faqalu haula innasara yusallun. Maka orang-orang pun mengatakan, itu adalah orang-orang Nasara, mereka sedang beribadah. Itu adalah orang-orang Nasara, mereka sedang beribadah. Fadakhaltu anzuru fa'ajabani ma ra'aitu min halihim. Maka aku pun masuk ke tempat ibadah mereka dan aku kagum. Sangat senang melihat ibadah mereka. Oh, ini boleh, ibadah ini bagus, tidak seperti ibadahku tinggal nyembah api, apinya dijaga sendiri enggak sampai mati, enggak boleh mati. Kalau ini boleh, ini tidak menyembah api, ya. Nah, sehingga menakjubkanku, mengagumkanku apa yang aku lihat dari keadaan mereka. Nah, fa wallahi ma zaltu jalisan 'indahum hatta ghurabat asy-syams. Maka demi Allah aku senantiasa duduk di situ sampai menjelang matahari terbenam. Sampai menjelang matahari terbenam. Nah, tayyib barakallahu fikum, mungkin ini sedikit yang kita bisa baca dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktabi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.